Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala. Kita melanjutkan al-wajh ats-tsalits, sisi ketiga, jawaban terhadap syubhat yang berkaitan dengan kisah Zatu Anwat. Annal musyabbaha yushbihu al-musyabbaha bihi fi ba'dil awjuhi duna baqiyatiha. Bahwa musyabbah yang diserupakan di sini adalah kisah Zatu Anwat, menyerupai musyabbah bihi yaitu ucapan Bani Israel yang diserupakan dengannya, fi ba'dil awjuhi, dalam sebagian sisi-sisi kesamaan, duna baqiyatiha, tidak dalam sisi yang lainnya. Kama fi qawlihi ta'ala, ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Orang-orang di hari kiamat, mereka ketika melihat azab, melihat apa yang terjadi, mereka memandang itu kan, seolah-olah mereka itu tidak menetap di dunia, kecuali hanya di waktu petang atau di waktu pagi. Ka'annahum. Seolah-olah. Wa qawli Nabi SAW, dan ucapan Nabi SAW, man shalla al-isya'a fi jama'atin, barang siapa salat isya' dalam jama'ah, faka'annama qawma nisfal layli. Maka seolah-olah dia melakukan salat malam, separuh malam. Wa man shalla al-fajra fi jama'atin, barang siapa salat subuh berjama'ah, faka'annama qawma al-layla kullahu. Seolah-olah dia qiyamul lail semalam penuh seluruhnya. Di sini Rasul SAW menyamakan orang yang salat isya berjamaah seolah dia melakukan qiyamul lail separohnya. Terus orang yang salat subuh berjamaah seolah-olah qiyamul lail semalam penuh. Kan tentunya beda ya antara orang yang salat isya berjamaah dengan orang salat isya berjamaah terus dia tidak qiyamul lail, dengan orang salat isya berjamaah terus qiyamul lail, ya kan beda ya kan? Bukan artinya bahwa enggak usah qiyamul lail itu kan kalau sudah salat isya berjamaah. Wa ma'lumun anna thawaba fa'ili hadhihi al-asya, dan sudah maklum bahwa pahala orang yang mengerjakan hal-hal ini, lam yablug sawabal musyabbaha bihi, tidak mencapai pahala orang yang pahala yang diserupakan dengannya. Maksudnya orang yang salat isya berjamaah sudah maklum bahwa tidak sama dengan orang yang apa? Orang yang salat isya berjamaah terus tidak qiyamul lail, tidak sama dengan orang yang salat isya berjamaah terus dia qiyamul lail. Itu sudah maklum. Sehingga apa ya kunu qad ruhuma sawaan. Sehingga kedudukan keduanya sama, maksudnya tidak mungkin kan. Walau kana qadru sawabi sawaan li musalli isya wal fajr, seandainya kadar pahala itu sama bagi orang yang salat isya dan salat subuh berjamaah, lam yakun li musallil isya'i wal fajri fi jama'atin fi qiyamil laili manfa'atun. Tentu tidak ada manfaatnya pada qiyamul lail bagi orang yang salat isya dan salat subuh berjamaah. Ghairat ta'abi wan nasabi, selain capek dan lelah. Jadi maksudnya kesamaan dari satu sisi tapi tidak dalam segala sisinya. Wa kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, mudminul khamri ka'abidi wasan, pencandu khamr seperti orang penyembah berhala. Ini kan dari satu sisi, gitu kan? Padahal beda antara orang yang minum khamr dengan orang yang menyembah berhala. Menyembah berhala ya keluar dari Islam. Minum khamr walaupun orang pencandu tidak keluar dari Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, wala yalzamu min tasbihi syai'i bisyai'i, tidak mesti dari penyerupaan sesuatu dengan sesuatu, akhzuhu bi jami'i ahkamihi, dia mengambil seluruh hukum-hukumnya. Jadi ketika menyamakan sesuatu dengan sesuatu, tidak mesti segala konsekuensi hukum tersebut berlaku bagi yang diserupakan. Fatolabu sahabati musyabihun li talabi Bani Israel. Permintaan sahabat itu menyerupai permintaan Bani Israel. Fi anna kulla minhuma, dalam hal bahwa masing-masing dari keduanya talaba amrin, talabu amrin la yajuzu syar'an, meminta sesuatu yang tidak boleh secara syariat. Jadi sama permintaan sebagian sahabat dengan permintaan Bani Israel dari sisi meminta sesuatu yang tidak boleh, kan? Illa anna talaba Bani Israel fi syirkil akbar, akan tetapi permintaan Bani Israel itu dalam syirik akbar, wa talaba sahabati huwa fi musyabahatil musyrikin, sedangkan permintaan sahabat adalah dalam penyamaan terhadap kaum musyrikin. Jadi sama dari sisi permintaan sesuatu yang tidak boleh, tapi beda isi permintaannya. Amma qawlu sahibi risalatil qawlil mubin, adapun ucapan pemilik risalah al-qawlil mubin, itu apa ucapannya? Wa ammal iddi'a, dan adapun klaim annal musyabbah bihi ghairul musyabbahi, bahwa musyabbah bihi adalah lain dengan musyabbah, maksudnya permintaan Banu Israel dengan permintaan sebagian sahabat itu beda, klaim itu kata pemilik kitab, fayakfi fidab idzalika, maka cukup dalam menolak pernyataan tersebut an yuqala, adalah dikatakan na'am, ya hadzal amalu, permintaan sebagian sahabat itu, laisa huwa ainu qawli Bani Israel, bukan bukan ain, kan ain itu apa, inti ucapan Bani Israel, walakinnahu min jinsihi, akan tapi hal sejenisnya. Jadi kata penulis kitab Al-Qawlul Mubin, bahwa klaim bahwa musyabbah bihi beda dengan musyabbah, maksudnya klaim bahwa permintaan sebagian sahabat kisah Zatu Anwar berbeda dengan permintaan Bani Israel, maka cukup dalam menolak klaim ini adalah dikatakan, iya memang perbuatan ini bukan inti atau macam perbuatan Bani Israel, tapi ada memang, tapi sejenis. Wal jawabu alaihi, maka jawaban terhadap pernyataan ini, annahu in kana yaqsudu biqaulihi, bila si penulis tersebut memaksudkan dengan ucapannya walakinnahu min jinsihi, bahwa ucapan sebagian sahabat itu sejenis dengan permintaan Bani Israel, anna kulla minhuma, bahwa masing-masing dari keduanya syirkun akbar, syirik akbar, fahadha qawlun batilun, ini ucapan yang batil, waqad qaddamna ad-dalil ala butlanihi, dan telah kami ketengahkan dalil yang menjelaskan kebatilannya. Jadi kalau yang maksudkan jenisnya itu adalah bahwa kedua-duanya syirik akbar, itu tadi sudah dijelaskan itu adalah pernyataan batil. Wa in kana yaqsudu bidzalika annahu min jinsihi, wa bila ia maksudkan dengan hal itu bahwa permintaan sahabat itu sebagian sahabat sejenis dengan ucapan Bani Israel, ay fi anna kullam minhuma, yaitu bahwa masing-masing dari keduanya la yajuzu talabuhu, tidak boleh diminta, permintaan sesuatu yang tidak boleh, fahadha sahih, maka ini benar. Jadi kalau maksudnya maksud sejenisnya adalah bahwa keduanya hal yang tidak boleh, maka memang benar. Wa akhtimu ar-radda ala hadhihi syubhah, dan saya menutup bantahan terhadap syubhat ini bi kalamin qayyimin nafisin, dengan ucapan yang sangat berharga li Syaikh Abi Muhammad Al-Maqdisi, fakallahu asbah, milik Syaikh Abu Muhammad Al-Maqdisi, semoga Allah membebaskannya. Qalahu, beliau katakan, indama su'ila, saat ditanya andila lati hadis zati anwat, saat ditanya tentang dilalah hadis Zatu Anwat. Qala fihi, beliau mengatakan, as-sahih alladhi tatma'innu ilahi nafsu, pendapat yang benar yang mana jiwa tenang dengannya, anna sahabata lam yatlubu syirkan, wa sahabat tidak minta syirik. Wala talabu minan nabi sallallahu alaihi wasallam an ya'zana lahum bima kana yaf'aluhu musyrikun min ibadati billah, dan juga mereka tidak meminta dari nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengizinkan melakukan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin berupa peribadatan kepada selain Allah. Faminal muhali an yatlubu dzalika, maka termasuk hal yang mustahil bila mereka meminta hal itu. Kaifa, bagaimana mungkin? Waqad kana awwalu ma yasma'uhu al-wahidu minhum qabla islamihi an rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna asla dinihi alladhi yad'u ilaihi wal bara'atu min ibadati ghairillah wajtinabu asy-syirki bi kulli anwa'ihi wa sa'yu fi hadmihi wa ikhrajin nasi minhu. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi, maksudnya minta syirik, sedangkan hal pertama yang didengar oleh orang di antara mereka sebelum keislamannya, yang didengar oleh masing-masing dari mereka sebelum dia masuk Islam, yang didengar dari Rasulullah SAW adalah apa? Bahwa pokok din yang mereka diajak kepadanya, atau pokok din yang mana Rasulullah mengajak kepadanya adalah bara'ah, berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah dan menjauhi syirik dengan segala macamnya, dan berupaya untuk menghancurkannya dan mengeluarkan manusia dari darinya. Fahal ya'qilu, apakah fahal yu'qalu, apakah masuk akal ma'ahadza bersama ini ayyata jarra'u, mereka berani-berani ala talabi syirkis sarrahi minhu ba'da islamihim, mereka berani meminta kemusyrikan yang nyata dari Rasulullah setelah mereka masuk Islam. Wa ma'arifatihim li tauhidi, dan setelah mereka mengetahui tauhid. Jadi bagaimana mungkin sebagian sahabat itu minta syirik, padahal mereka sebelum masuk Islam, masing-masing dari mereka tahu bahwa pokok ajaran yang didakwahkan Rasulullah itu adalah berlepas diri dari syirik. Gitu. Jadi mana mungkin dan tidak masuk akal setelah mereka masuk Islam dan setelah mereka bertauhid mereka minta perbuatan syirik. Fa innal kufara wal musyrikina anfusahum, maksudnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu sendiri, kanu ya'lamuna anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yardha bi syirki, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meridai syirik, wa anna dinahu la ya'zanu bihi, dan bahwa dinnya tidak mengizinkan hal itu. Wa qad akhbarallahu anhum, dan Allah telah mengabarkan tentang orang-orang musyrik, bi annahum yaquluna, wa mereka mengatakan anin nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang nabi sallallahu alaihi wasallam, aj'al al-alihata ilahan wahida, apakah dia Muhammad menjadikan tuhan-tuhan yang banyak atau menjadi satu tuhan saja. Jadi orang musyrik pun tahu itu kan, bahwa kalau menjadikan dua tuhan sembahan selain Allah itu adalah justru bertentangan dengan ajaran Rasulullah itu kan. Maka mana mungkin setelah mereka masuk Islam mereka minta syirik. Ila an yaqul, sampai Abu Muhammad Al-Maqdisi mengatakan, wal khulasatu, ringkasnya, annahum talabu, bahwa mereka itu meminta, walam yaf'alu, dan tidak melakukan. Maksudnya mereka minta sesuatu yang tidak boleh itu tapi tidak jadi melakukannya itu kan. Terus walam yatlubu min ayyi ahadin, dan mereka tidak minta dari sembarangan orang. Wa innama talabuhu minal muballighi anillah, namun mereka memintanya dari orang yang menyampaikan dari Allah, itu Rasulullah. Terus walam yakun talabuhum syirkan sarrahan, permintaan mereka itu bukan syirik yang nyata. Wa innama, namun talabu ayyaj'ala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syajaratan yunituna wa yu'alliquna biha aslihatahum. Namun mereka meminta dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar menjadikan bagi mereka satu batang pohon yang mana mereka mengaitkan dan menggantungkan senjata mereka di pohon itu. Tabarukan bidzalika, seraya bertabaruk dengan perbuatan itu. Zannan minhum, dengan dugaan dari mereka, annadzalika mimma yajuzu lin nabiyyi shallallahu alaihi wasallam fi'luhu, Wah, hal itu termasuk hal yang boleh dilakukan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa annahu mimma azinallahu lahu bihi. Dan mereka mengira bahwa itu termasuk yang Allah izinkan bagi Rasulullah. Kama kanu yatabarraku nabi atharihi fi hayatihi fala yungkiru alaihim. Sebagaimana para sahabat mereka tabaruk dengan apa yang di bekas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau masih hidup, dan Rasul tidak mengingkari mereka. Wa kama ajaza lahum taqbilal hajaril aswad, sebagaimana Rasul membolehkan bagi mereka mencium hajar aswad. Jadi yang diminta oleh mereka itu adalah sekedar tabarruk. Dan juga mereka tidak jadi melakukannya karena Rasul mengingkarinya. Terus juga mereka mintanya dari Rasul yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Naqlan an fatwa li Syekh haula hadis Zati Anwad ala Rabi Tatali. Dinukil dari fatwa Syekh Abu Muhammad tentang hadis Zati Anwad. Bisa dilihat di alamat ini. Amma qawlu sahibil qawlil mubin. Adapun ucapan pemilik risalah al-qawl mubin. Wasiyakul hadis yadulu ala anna hadhil jama'ata talabat syajaratan ta'kifu hawlaha wa tatabarraku biha kama yaf'al musyrikun wa hadha syirkun. Konteks hadis menunjukkan bahwa jamaah ini, maksudnya segolongan sahabat ini, meminta satu pohon yang mana mereka i'tikaf di sekitarnya dan bertabaruk dengannya sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Dan inilah syirik. Fafil hadis, dan di dalam hadis, annahum hudasa'u ahdin bikufrin, bahwa mereka itu orang-orang yang baru masanya dengan kekafiran. Maksudnya baru masuk Islam. Wa hadza yurajjihu annahum fahimu min hadzal min hadzal ladzi qala al-Mustafa. Dan ini menguatkan bahwa mereka itu memahami min hadzal ladzi qala al-Mustafa. Memahami dari apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mereka memahami bahwa yang mereka lakukan adalah syirik gitu kan, karena Rasul menyamakan ucapan mereka dengan ucapan Banu Israel. Wa humul arabu al-aqhahu. Sedangkan mereka orang Arab yang murni. Murni paham istilah-istilah yang ada di bahasa mereka. Anna hadza talaba syirkun. Di sini wa annahum, bahwa mereka memahami dari yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu adalah orang Arab asli gitu kan, bahwa yang mereka minta itu adalah syirik. Karena mereka memahami dari ucapan Rasul ketika menyamakan ucapan mereka dengan ucapan Bani Israel. Wa illa, dan kalau bukan seperti itu, fama ma'na qawlihim, maka apa arti ucapan mereka, wa nahnu hudasa hudasa u'ahdin bikuprin, sedangkan kami adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Maksudnya penulis Al-Qawl Mubin mengatakan bahwa ini adalah syirik akbar, dengan dalil bahwa ini sahabat ini mengatakan bahwa kami baru masuk Islam atau masih dekat dengan masa kekafiran, gitu kan? Masih baru kemarin, gitu kan, masa kekafiran itu kami tinggalkan. Artinya mungkin masih ada kekafiran yang masih melekat pada diri kami, gitu kan? Itu anggapan penulis Al-Qawl Mubin. Jadi dia mengaitkan bahwa syirik akbar karena ucapan mereka hudasa wahdin ikufrin. Fanaqulu raddan alaihi, maka kami katakan sebagai bantahan terhadapnya, inna siyaqal hadis yadulu ala anna sahabata innama talabu mujarrada ta'liq istilah. Justru konteks hadis menunjukkan bahwa sahabat hanya meminta sekedar menggantungkan senjata. Li'annahum qalu ij'al lana zat anwat, jadikanlah bagi kami zat anwat. Wa zatu anwat jam'u nautin, wa huwa masdaru natahu ay alaqahu. Sedangkan zatu anwat adalah, anwat ini jamak dari naut, itu masdar dari nato. Natahu menggantungkannya, ay alaqahu. Qala sahibul lisanil arab, pemilik lisanil arab mengatakan nato syai'a yanutuhu nautan ay alaqahu. Natus syai'a yanutuhu nautan. menggantungkan sesuatu. Waqal al-mula Ali al-Qari fi mirqatil mafatih syarhu miskatil masabih. Mula Ali al-Qari mengatakan dalam kitabnya, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat ay syajaratan. Itu meminta apa? Jadikanlah bagi kami satu pohon, nahnu aydan nu'alliku alaiha aslihatana. Jadikan bagi kami sebatang pohon yang mana kami juga menggantungkan senjata-senjata kami di sana. Jadi maksudnya untuk menggantungkan. Kemudian amma tarjihuhu annama talaba ba'dis sahabati syirkun. Adapun pentarjihan penguatan penulis kitab Al-Qawlul Mubin bahwa apa yang diminta sebagian sahabat adalah syirik dengan berlandaskan binaan ala qawlihim, dengan dia berlandaskan kepada ucapan mereka hudasa'u ahdin dikufrin. Jadi pentarjihan bahwa yang dilakukan penulis kitab Al-Qawlul Mubin bahwa yang dilakukan sebagian sahabat adalah syirik akbar dengan alasan ucapan mereka hudasa'u ahdin dikufrin, maka apa? Fa kalimatu hudasa'i ahdin bikufrin, kalimat hudasa ahdin bikufrin, orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang masih dekat masanya dengan kekafiran, ta'ni berarti maknanya annakum yakhfa 'alaihim katsirun min tafasilid din. Itu samar atas mereka banyak rincian-rincian din ini. Ini mereka tahu tauhid tapi rincian-rincian syariat belum paham. Walatani bidarurati, dan tidak mesti berarti annama sadara minhum kufrun wala syirkun, bahwa yang muncul dari mereka itu kufur atau syirik. Jadi kalimat hudasa ahdin bil kufrin ini bahwa maksudnya bahwa mereka itu sudah bertauhid tapi tidak mengetahui rincian-rincian syariat. Dan tidak mesti berarti bahwa kalimat hudasa ahdin bikufrin bahwa yang muncul dari mereka itu adalah syirik atau kufur. Dengan apa andasan juga dengan penguatnya apa? Fi sahihil Bukhari, dalam sahih Bukhari, an Aisyah radhiyallahu taala anha, anna qauman qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qaum berkata kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, inna qauman ya'tunana bilahmi. Orang-orang datang membawa daging kepada kami. La nadri, kami tidak tahu. Azakaru ismallahi alihi amla. Apakah mereka baca bismillah atau tidak? Faqala Rasul mengatakan, sammullaha alihi antum. Sammu alihi antum wakul. Bacalah bismillah oleh kalian dan makanlah. Qala Aisyah mengatakan, wakanu, dan mereka, maksud orang-orang yang membawa daging itu, hadisu ahdin bil kufri, orang-orang yang baru masuk Islam. Maksudnya di sini ada orang-orang yang baru masuk Islam membawa daging kepada sahabat. Mereka kan baru masuk Islam itu kan. Mereka menyembelih. Ya, terus salah sahabat tidak tahu apakah mereka baca bismillah atau tidak. Itu kan. Tapi tahu yang menyembelihnya orang-orang muslim itu kan. Cuma karena orang muslim ini yang menyembelih baru masuk Islam, ada kemungkinan mereka belum tahu wajibnya baca bismillah. Makanya para sahabat meragukan apakah mereka baca bismillah atau tidak itu kan. Maka kata Rasul, selagi yang menyembelihnya orang-orang muslim, kalau kalian tidak tahu dia baca bismillah, maka kalian baca bismillah dan makan itu. Tapi beda kalau yang menyembelihnya orang kafir, walaupun kita baca bismillah, enggak ada artinya itu. Ini kaitan hadis berkaitan orang daging diketahui yang menyembelih orang muslim tapi tidak diketahui apa baca bismillah atau tidak. Fa hal yufhamu min hadza, maka apakah dipahami dari ini, anna tarka tasmiyati ala ta'ami kufrun, bahwa meninggalkan baca bismillah saat menyembelih itu adalah kekafiran. Li annaha alala tarkal qaumi lidzalika, dikarenakan Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan alasan orang-orang itu meninggalkan hal itu, maksudnya meninggalkan baca bismillah itu, rikawunihim hudasa ahdin dikufrin karena kan mereka baru masuk Islam. Maksudnya ingin membantah bahwa kalau alasan mengatakan bahwa yang dilakukan oleh, yang diminta oleh sahabat itu syirik akbar dengan alasan kalimat hudasa wa ahdin dikufrin, bahwa kalau ada kalimat hudasa ahdin dikufrin bahwa perbuatannya adalah kekafiran, nah di sini apakah meninggalkan baca bismillah itu kan apa itu kekafiran atau bukan? Kan bukan. Tapi Aisyah menyebutkan apa kalimatnya hudasa ahdin dikufrin kaitan dengan orang yang baru masuk Islam yang belum tahu wajibnya baca bismillah saat menyembelih. Terus qauluhu ucapan penulis kitab Al-Qaul Mubin wa humul Arab al-Aqhah, mereka orang Arab asli tulen. Maksudnya mereka memahami pengingkaran Rasul terhadap mereka itu karena itu adalah ucapan ketika Rasul menyamakan permintaan mereka dengan permintaan Bani Israel bahwa mereka paham itu adalah syirik akbar itu kan. Dengan alasan mereka orang Arab asli. Ya. Subhanallah, al-an faqad asbahu araban aqhahan. Maha suci Allah. Apakah sekarang saja mereka menjadi orang Arab asli? Ya. Maksudnya pada kejadian ini aja mereka paham kalimat Rasulullah itu kan. Ayuhal katib, idza kunta taz'amu annahum fahimu min qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam lahum fi hadisatin wahidatin lam tatakarrar annama fa'alhu kufrun wa syirkun akbar. Hai penulis, Al-Qaul Mubin, jika kamu mengklaim bahwa mereka memahami dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka dalam satu kejadian yang tidak berulang-ulang bahwa yang mereka lakukan itu adalah kufur dan syirik akbar, kaifa la yafhamuna min qawli lahum qarabata ma yarbu ala 20 sana. Maka bagaimana mereka tidak memahami dari ucapan Rasulullah kepada mereka sekitar yang berlangsung lebih dari 20 tahun. Ucapan Rasul apa? Oh, ubudullah amalakum min ilahin wairuh. Ibadahlah kalian kepada Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadati ini kalian. Kecuali dia. Wa amrihi lahum dan perintah Rasulullah kepada mereka bitarki ibadatil awsan untuk meninggalkan peribadatan kepada berhala wal iltija ilaiha wa tawakkuli alaiha wal uquf indaha bersandar kepadanya tawakal kepadanya dan i'tikaf di sisinya kaifa la yafhamuna min kulli hadza maka bagaimana mereka tidak memahami dari semua ini annahu la tajuzu ibadatu ghairillahi bi ayyi naw'in min anwa'il ibadah bahwa tidak boleh beribadah kepada selain Allah dengan macam ibadah apa saja. Jadi maksudnya kalau kamu mengatakan bahwa mereka orang Arab asli itu kan yang paham ucapan Rasulullah ketika mengingkari permintaan mereka dengan menyamakan dengan ucapan Bani Israel bahwa itu adalah syirik akbar, paham dari situ? Nah, bagaimana kamu bisa mengklaim bahwa para sahabat ini tahu mana ucapan Rasulullah yang tadi dalam satu kejadian yang tidak berulang, tapi mereka tidak paham selama ini puluhan tahun yang dimaksudkan dengan apa ubudullah malakum min ilahin wairuh. Itu kan tidak masuk akal. Wa kaifa turidu minna an naqbala annahum fahimu min qawlin Nabi SAW lahum fi hadisatin lam tatakarrar annama talabuhu kufran. Maka bagaimana kamu menginginkan dari kami untuk menerima bahwa mereka itu memahami dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka dalam satu kejadian yang tidak berulang-ulang bahwa apa yang mereka minta itu adalah kekafiran. Wala nafhamu annahum yafhamuna min qaulin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahum la ilaha illallah dan kami tidak memahami bahwa mereka itu memahami dari ucapan Rasulullah SAW kepada mereka la ilaha illallah. Jadi bagaimana memaksakan satu kejadian untuk dipahami itu adalah syirik akbar, bahwa para sahabat memahaminya, tapi kok tidak memahami ucapan tidak bisa meyakini bahwa sahabat juga paham makna la ilaha illallah yang didakwakan Rasulullah selama ini. Bal waqita luhum sallallahu alaihi wasallam alaiha muddatan tazidu ala 20 sana annaha tunafi talaba ilahin akhar ma Allah subhanahu wa taala. Bahkan peperangan Rasulullah kepada mereka di atas kalimat la ilaha illallah ini selama lebih daripada 20 tahun bertentangan dengan apa permintaan Tuhan yang lain bersama Allah. Maksudnya ini menjelaskan bahwa kalau mengatakan bahwa sahabat paham karena mereka orang Arab asli dari pengingkaran Rasul dengan menyamakan permohonan mereka seperti permohonan Bani Israel itu adalah syirik akbar, maka harus dipahami juga bahwa mereka orang asli, Arab asli, bahwa mereka paham hakikat makna la ilaha illallah, sehingga tidak mungkin mereka minta syirik akbar. Ini kaitan dengan kisah Zatu Anwar. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Alhamdulillah.